ku pernah bilang, hidup adalah pilihan. Jauhi semua kejahatan, lakukan semua kebaikan. Papaku pernah berkata, hidup jangan kau buat susah. Terima apa adanya, selalu bersyukur kepadanya. Ya Allah, akankah ku bisa menghapus semua dosa-dosa? Aku takkan bisa, aku takkan bisa sembunyikan dosa. Nenekku selalu bercerita, Allah itu maha segalanya. Patuhi semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Akankah ku bisa menghapus semua dosa-dosa? Aku takkan bisa, aku takkan bisa sembunyikan dosa. Aku takkan bisa sembunyikan dosa.